saisone tak kuat-kuatke mong kanggo kowe siji-siji ne sing ayu dewe tak lakoni esok awan wangi susah ku iki kue ra perlu ngerti. Kaya mengkene rasane yen dadi wong ora duwe apot enteng kudu tak pikul dewe mangkat kerja numpak montor bakune dadak diengkol mergo pusi kotor lanakine wis tekor. Ora kaya sing mbok sawang nglakoni urip pas-pasan nyambut gawe nggo ngayahi kewajiban sangu kudu semangat kerja ra kakean sambat ono anake uwong sing kudu tak rumat saisone kuat-kuatke mong kanggo kowe si siji sing ayu dewe tak lakoni esok awan wangi susah ku iki kue ra perlu ngerti kaya mengkene rasane yen dadi wong buat enteng kutu tak pikul dewe sambat ono anake uwong sing kudu tak rumat saisone tak kuat-kuatke mong kanggo kowe siji-sijine sing ayu dewe tak lakoni esok awan wangi perlu ngerti nyebar kodong koro kudu sabar sawetara muga-muga dhewe iso urip mulya muga-muga dhewe iso urip mulya. Because